الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله رحمنا رحمكم الله قدر الله وما شاء فعل Ustaz kita Ustaz Muhammad masih di perjalanan terkena macet panjang. Kita manfaatkan waktu yang ada insyaallah. Mungkin saya sebentar, setelah itu nanti sesalaman. Sebentar. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terangkan di dalam surat Al-Kahfi. Ketika mengisahkan perjalanan Musa alaihissalam bersama dengan Fakah Yusha menemui Khidir alaihissalam, dan Khidir ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang sahih yang diikuti oleh para ulama kita bahwasanya beliau adalah nabi minal anbiya. Adapun ucapan sufiyin di antara faham sufiyah yang menyatakan Khidir adalah wali yang terus ada, ini adalah qaulun batil. Ucapan yang batil yang darinya kemudian muncul banyak balalat dari mereka. Musa alaihi salam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Khidir alaihissalam beliau berangkat sehingga ini dalil diantara sekian adillah yang disebutkan para ulama kita tentang rihlah fi talabil ilmi, rihlah bepergian dalam rangka talabul ilmi sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi, sunnahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa salafina salih. Banyak sekali faedah yang terkandung dalam kisah tersebut, namun yang ingin saya bacakan di malam ini untuk masukan buat kita semua adalah ketika Khidir alaihissalam beliau merapikan tembok yang hendak runtuh. Yang dipertanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam, di akhir kisah disebutkan bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam sebagai Allah terangkan menerangkan tentang alasannya. Wa ammal jidar fakana ligulamain yatimain fil madinah wa kana abuhuma saliha wa kana tahta kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Ada pun tembok yang runtuh, yang kembali dibangun, dirapikan oleh Khidir alaihissalam. Kata beliau adalah milik dua anak yatim di Madinah, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah tembok ini ada perbendaharaan milik anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihan. Dan bapak keduanya adalah seorang yang saleh. Farada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah ingin, Rabbu menginginkan keduanya sampai usia baligh. Iya, kemudian Allah pun keluarkan perbendaharaan tersebut. Mereka bisa mengeluarkannya, bisa mendapatkan peninggalan bapaknya yang soleh tersebut. Hadirin rahiman rahimakumullah, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dan yang lainnya, maka ada satu pelajaran buat kita para aba, bahwasanya kesolehan kita, kebaikan kita itu bermanfaat untuk diri kita dan anak-anak kita. Qanabilah rahimah rahimakumullah fil hayati wa ba'dal mamat. Ketika dalam masa hidup dan ketika sudah meninggal. Di masa hidup, Qanabilah rahimah rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama kita, di antara usul najah fi tarbiyah, di antara perkara penting dalam keberhasilan satu tarbiyah, selain tentunya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah al-ikhlas, an-niyah salihah. Selain tentunya kita berusaha senantiasa at-tarbiyah dilakukan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mutaba'ah. Selain tentunya ikhwana fillah rahiman rahimakumullah, senantiasa kita menjaga hubungan dengan Allah, kita berdoa, mendoakan anak-anak kita, mendoakan para thalabah kita. Yang terpenting juga ikhwana fillah rahiman rahimakumullah adalah al-qudwah as-salihah. Al-qudwah as-salihah. Figur yang menjadi tauladan yang baik, sesuatu yang ma'lum insyaallah, sesuatu yang sering kita dengar. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, betapa banyak amalan yang mudah kita ucapkan tapi susah kita amalkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan sebagai sesuatu yang memberatkan kita. Kan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa sering kita bilang, katakan kepada anak kita, ya wahai nak, fulan rajin belajar. Dalam keadaan kita bermalas-malasan dalam belajar. Betapa sering ikhwan fillah rahimana rahimakumullah kita menyuruh anak-anak kita, talabah kita untuk ya bersegera untuk sholat, untuk ibadah. Ya, adapun kita khonabilah rahimun rahimukumullah kadang telah lalaikan darinya. Padahal aslun min usulin najah fi tarbiyah adalah adanya al-qudwah salihah. Maka ayuhal aba, kita semua para bapak, kita semua adalah muallim, kita semua adalah murabbi. Kalau ingin keberhasilan terbihan anak kita, maka jadilah kita al-abu salih, bapak yang salih, yang menjadi figur yang baik buat anak kita. Al-ikhlas wal-mutaba' wal-du'a ilallah. Dan yang terpenting juga adalah menjadi figur yang baik buat anak kita, buat anak kita. Itu subhanallah rahimah wa rahimahumullah. Di antara sekian faedah, iya, amal saleh yang dilakukan seseorang di dunia. Adapun setelah matinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salas, yang mengiringi jenazah ketika mau dikubur itu tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga dia, harta dia, dan amalan dia. Fayarji usnan, yang dua keluarganya, ya, secinta apapun istri dia pasti akan meninggalkan sendiri di kuburan. Secinta apapun anak-anak dia pasti akan tidak akan menemani dia selama di kuburan, mesti akan pulang. Ya, sebanyak apapun malu, mungkin hamba sahaja dia ratusan, dia memiliki budak belian ratusan ribuan, dia memiliki mobil yang sekian banyak dibawa ke kuburan, pasti akan pergi tinggalkan dirinya. Wayabqa, yang tersisa adalah amaruhu, amaran dia yang akan menjadi sebab apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Inna khawnakullahi rahimun rahimukumullah. Iya, manfaat amal saleh bagi dia ketika sedang meninggal. Ketika sudah meninggal. Demikian juga dari ayat ini kata para ulama, kesalehan seorang bapak juga bermanfaat untuk anak turunannya. Disebutkan di antara Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah terkait dengan faedah ayat ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, annal abd salih yahfaduhu Allah fi nafsihi wa fi dhurriyyatihi. Seorang hamba yang salih pasti Allah akan menjaga dia, menjaga dirinya dan juga menjaga anak turunannya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah beberapa riwayat dari para ulama kita, dari salaf kita. Bahkan sebagian mereka menyatakan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dalam ayat ini tentang kesolehan dua anak tadi. Yang disebutkan cuma kesolehan bapaknya. Yang menunjukkan bahwasanya kesolehan bapak itu yanfa abna, bermanfaat untuk anaknya. Tidak mesti dari sekarang kita bikin apa namanya rencana, kalau saya mati maka begini begini begini. Iya, yakinlah selama kita menjadi hamba yang saleh, selama kita berusaha menjadi hamba yang saleh, meninggal di atas kesalehan, pasti Allah menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Itulah di antara faedah amal saleh bagi seseorang ketika meninggalnya. Lihat di sini. Ya Allah Subhanahu wa taala jaga harta anak yatim ini. Iya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kesalehan bapaknya. Nah, Allah alam bissawab. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Fadhil sasaman sudah janji beliau.